Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini pertemuan kita yang ketiga, untuk membaca kitab Qawaidul Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Dan kita akan memasuki halaman 9. Dan sepertinya halaman 9 ini pembahasannya sedikit ya. Kita mulai dengan mengerjakan tugas halaman 8 atau tugasnya setelah selesai dari bab 2 ini. Bab 2 ini halaman 9 ini sedikit kelihatannya. Mana yang antum pilih? Mengerjakan tugas dulu, dibaca soalnya lalu antum jawab bergantian, atau mulai dari bab 2. Nanti kalau waktunya tersisa, jika bab 2 setelah selesai kita baca dan waktunya tersisa, berarti kita mengerjakan pertanyaan gitu. Itu dulu ya. Iya. Nanti ini barakallahu fikum. jangan tepak dulu ya. Ya, silakan. Bergantian membaca ya. Bab 2. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala. Bab 2. Hamzah, al-hamzatu. A. Pengertian hamzah. Hamzah adalah alif yang berada di awal huruf mu'jam atau huruf hijaiyah dan bisa menerima semua harokat. 6. Hamzah adalah alif yang berada di awal huruf mu'jam. 6. Yaitu huruf apa? Huruf hijaiyah. Antum lihat urutan huruf hijaiyah yang masyhur, lihat di halaman 10. Itu ya. Buka halaman 10. Di situ ada urutan huruf hijaiyah yang masyhur. Urutan huruf hijaiyah yang masyhur yaitu, di situ disebutan apa? Yang pertama hamzah, kemudian alba, ata, atha. Nah, itulah hamzah. Yaitu apa? Awal huruf hijaiyah adalah hamzah. Nah, dilanjutkan. Catatan. Berkata Abul Fath Usman bin Jinni. Sebentar, tadi belum dijelaskan. Dan bisa menerima semua harokat. Artinya bisa menerima harokat doma, fathah, ataupun kasro. Berbeda dengan alif. Kalau alif adalah huruf yang nanti akan ada dalam pembahasan ya. Bahwasanya apa? Alif itu huruf yang tidak menerima harokat. Kalau hamzah huruf yang menerima harokat. Nanti ada pembahasan tentang perbedaan ulama tentang perkara ini. Barakallahu fikum. Dilanjutkan. Catatan. Berbeda Abul Fath Usman Berkata Abul Fath Usman bin Jinni rahimahullah, huruf hijaiyah terdiri dari 29 huruf yang diawali dengan hamzah yang ditulis dalam bentuk alif dan berakhiran huruf ya. Berdasarkan tartib atau urutan huruf hijaiyah yang masyhur, menurut pendapat para ulama kecuali Abul Abbas Al-Mubarid rahimahullah, beliau berpendapat 28 huruf dengan menjadikan huruf ba sebagai huruf pertama dan membuang alif atau hamzah dari awal urutan huruf. Beliau berkata alif tersebut adalah hamzah yang huruf ini tidak memiliki satu bentuk tetap. 6. Hasab. Barakallahu fikum. 6. Disebutkan di situ huruf hijaiyah terdiri dari 29 huruf. Nah, ini menurut salah satu pendapat para ulama ya. Di sana ada dua kaul, ada dua pendapat para ulama. Enam, ada kaulan. Ada pendapat yang menyatakan jumlah huruf hijaiyah adalah 28. Enam, seperti yang disebutkan tadi, pendapat siapa? Al-Mubarrib. Enam, juga pendapat siapa? Pendapat ulama besar nahwu yang lain, yaitu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Enam, itu ya. Enam, juga Ibnu Hisham, kalau kita baca kitab beliau Al-Mughni, beliau ada bab namanya bab harful alif. Ketika beliau membeli judul harfu alif, ternyata yang dibahas hamzah. Naam. Yang dibahas di situ hamzah. Naam, artinya apa? Beliau memandang hamzah itu alif, alif adalah hamzah. Ya, diulang. Diulang ya. Jadi dalam perkara apa, berapa jumlah huruf hijaiyah? Naam. Pendapat pertama mengatakan huruf hijaiyah jumlahnya 28. Kenapa? Karena mereka memandang bahwasanya hamzah itu adalah alif. Alif adalah hamzah. Berarti berapa jumlahnya? 28. Sebab ada dua huruf yang jadi satu kan? Apa itu? Hamzah dan alif jadi satu sehingga menjadi jumlahnya 28. Pendapat siapa ini? Pendapat Al-Imam Al-Mubarrid, Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, juga Ibnu Hisham rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mughni. Kemudian pendapat ini dikuatkan oleh ulama muasirin, penulis kitab Nahwul Wafi. Naam. Ada kitab lumayan lengkap, kitab belakangan yang tulis belakangan An-Nahwul Wafi. Naam. Penulis kitab ini ada kitab lain yang ditulis namanya Khosaisul Huruf Arabiyyah wa Ma'aniha, menguatkan tentang perkara ini, yaitu beliau bernama siapa? Abbas Hasan ya. Menguatkan pendapat yang pertama ini, pendapat yang mengatakan 28. Naam, demikian juga dari amalan apa yang ditulis, yang dilakukan oleh penulis kitab Jami'ud Durus, Jami'ud Durus Al-Arabiyyah. Kitab ini banyak dinukil di kitab kita ya, kitab apa itu? Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Juga memiliki pendapat bahwasanya hamzah tidak memiliki bentuk dalam khot. Nah, artinya apa? Dia menganggap bahwasanya hamzah itu seperti alif yang dalam amalannya juga penulisannya tidak memiliki bentuk hija yang tetap kecuali apabila untuk permulaan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasanya huruf hijaiyah berjumlah 29. Nah, yang tadi kita baca yang berkata Abul Fath Utsman bin Jinni rahimahullah. Nah, apa kata beliau? Huruf hijaiyah terdiri dari 29 huruf. Termasuk ini pendapatnya ulama besar Imam Nahwu, siapa itu? Imam As-Sibawai. Untuk melihat di catatan Taqi nomor 2, berkata Imam Sibawai rahimahullah dalam kitab beliau yaitu Al-Kitab jilid 4 halaman 431, asal huruf Arab ada 29 huruf, yaitu lalu beliau mengurutkan dengan mulai al-hamzatu wal alifu wal ha'u wal ainu wal ha'u wal ghinu wal kha'u wal kafu wal qafu wal dhadu wal jimu wal shinu wal ya'u wal lamu wal ra'u wa nunu wa ta'u wa dhalu wa ta'u wa sadu wa zayu wa sinu wa dha'u wa dhalu wa tha'u wal fa'u wal ba'u wal mimu wal wawu. Nah, itu ya. Wal wawu. Ada berapa jumlahnya? 29. Yaitu hamzah huruf yang berdiri sendiri, alif juga huruf yang berdiri sendiri. Nah, barakallahu fikum. Nah, pendapat kedua ini dikuatkan juga oleh para ulama yang lain. Nah, termasuk yang menguatkan adalah Ibnu Sinan Al-Khawfazi ya, dalam kitab Sirul Fasoha, juga Al-Imam Maki Ibnu Abi Thalib di kitab beliau Ar-Riayah, juga Abu Amr Ad-Dani. Nah, Abu Amr Ad-Dani ini banyak kita nukil juga di awal-awal kitab kita ya. Kitab apa ini? Kitab Imla kita ini, Abu Amr Ad-Dani, di kitab beliau An-Nuqatul Masahif. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ya, di lanjutan. Gantian ya majanya. Hamzah adalah huruf yang bisa menerima harokat, yang tidak memiliki bentuk tetap, terkadang ditulis pada satr atau terpisah dengan huruf lainnya. Terkadang ditulis dalam bentuk alif atau ya, atau wawu, dikarenakan jika dibaca dengan tashil atau tahfif, maka hamzah berubah menjadi huruf-huruf tersebut. Contohnya seperti yu'athiru, mu'ajjalun, i'manun, tahti'atun, ro'sun, ista'thara. Nah, perhatikan. Nah, hamzah adalah huruf yang bisa menerima harokat. Nah, berbeda halnya dengan alif. Kalau kita membedakan antara hamzah dan alif, maka perbedaan pertama itu apa? Hamzah menerima harokat, alif tidak menerima harokat. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perbedaan berikutnya dari sisi bentuk. Kalau alif bentuknya satu, yaitu bentuk yang ditulis berdiri tegak, itulah alif. Adapun hamzah nanti bentuknya bisa ditulis di atas alif, bisa ditulis di atas wawu, bisa ditulis di atas ya. Atau dengan kata lain ditulis alif, wawu, ataupun ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini disebutkan terkadang ditulis dalam bentuk alif atau ya atau wawu. Kenapa? Dikarenakan jika dibaca dengan tashil atau takhfif, tashil itu untuk memudahkan ya, ringan, atau tashil ringan, tashil itu mudah, takhfif ringan. Dikarenakan jika dibaca dengan tashil atau takhfif, maka hamzah berubah menjadi huruf-huruf tersebut. Nah, lihat contohnya, yu'athiru, hamzah ditulis di atas apa? Wawu, yu'athiru kan. Mu'ajjalun, di atas apa hamzah? Wawu. I'manun, ditulis di atas apa? Iya. Ya. Nah, tetas ya, karena kalau kita buang kepala ain yang itu adalah hamzah, dikasih titik dua dia menjadi ya. Nah, kan itu. Takhti'atun, di atas apa? Iya. Ra'sun, di atas alif. Ista'thara, di atas alif. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Dan hamzah itu sendiri yang menciptakan lambang kepala ain. Ini antum lihat ain. Ini ain ya. Lihat kapan tulis, kita buang badannya. Nah, kepala ain ini menjadi lambang untuk hamzah. Yang siapa yang menciptakan? Imam Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, termasuk ciri payah beliau. Pekan yang lalu kita jelaskan kan, ada beberapa penyempurnaan berkaitan dengan apa itu? Harokat doma dengan wawu kecil, fathah dengan alif yang miring, ya enggak? Termasuk adanya hamzah, nah ini hasil karya beliau. Kemudian yang tadinya hamzah itu adalah ini, alif ini. Yang dikatakan tadi hamzah adalah huruf mu'jam yang ada di awal huruf. Hamzah adalah huruf yang ada di awal huruf mu'jam, ya ini. Nah, berarti bentuknya apa ini? Alif kan? Jadi huruf mu'jam ya, begini huruf mu'jam. Terus sampai akhir. Ini awalnya begini tulisannya. Ya bentuk tulisan alif itu sendiri itu hamzah. Hamzah adalah huruf mu'jam yang ditulis di awal huruf hijaiyah. Lalu setelah itu diberi kepala ain yang tadi kita bikin ain buang badannya. Nah, itu hamzah. Namun hamzah ini huruf yang tidak memiliki bentuk tetap. Kadang ditulis di atas alif, kadang ditulis di atas wawu. Lihat, wawu di atasnya dikasih kepala hamzah. Kadang ditulis di atas ya. Ya, kadang ditulis sendirian. Sendiriannya begini, kepala ain aja enggak bertopang kepada apapun. Seperti kalau kita bikin tulisan hamra'u. Itu sendirian kan? Tasa'ala. Sendirian hamzahnya, enggak bertopang pada apapun. Nah, rakalifikum. Nah, kenapa? Tadi disebutkan, dikarenakan jika dibaca dengan tashil atau takhfif, maka hamzah berubah menjadi huruf-huruf tersebut. Yaitu apa? Ketika hamzah ditulis di atas wawu, takhfifnya berubah menjadi wawu. Ketika hamzah ditulis di atas alif, takhfifnya berubah menjadi alif. Ketika hamzah ditulis di atas ya, takhfifnya berubah menjadi ya. Nah, antum baca bawahnya, silakan kata-kata di atas. Lanjutan bacaan. Kata-kata di atas jika dibaca tashil atau takhfif, maka menjadi yuwathiru, muwajjalun, imanun, tahtiyatun, rasun, istatharo. Nah, itu ya. Muwathirun. Yuwathirun. Asalnya apa? Yuathirun. dibaca tashil, yaitu dibaca mad, dibaca rokhawa. Yang hamzah itu sendiri memiliki sifat syiddah kan, yu'athirun, ada tekanan syiddah itu ada tekanan, yu'athiru tekanan, mu'ajjalun ketika ditakhfif tekanannya hilang, muwathirun, muwajjalun, imanun, takhtiyatun, rasun, istathara. Nah, dilanjutkan bacaan. Hamzah jika ditulis dalam bentuk alif maka disebut dengan alif yabisah dan alif mutaharikah. Contohnya seperti an-naba'u sa'ala a'tho, yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir kata. Juga disebut dengan hamzah qat'i atau juga hamzah wasol jika hamzah terletak di awal kata. Akan datang perincian yang membahas pembagian hamzah insyaallah. Nah, akan datang perinciannya nanti di akhir bab 2 ini akan kita simpulkan ya. Akan kita simpulkan pembagian hamzah beserta membedakan hamzah dengan alif, nanti kita simpulkan. Dibaca dulu sampai selesai. Silakan, berganti. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, ya, pertanyaan. Jika huruf pertama pada huruf mu'jam atau hijaiyah adalah huruf hamzah, maka di manakah tempat alif layyinah pada urutan huruf-huruf tersebut? Jawaban: alif layyinah berada pada posisi sebelum huruf terakhir, yaitu sebelum ya. Urutan huruf hijaiyah yang masyhur yaitu alif a, hamzah, baca hamzah, hamzah, hamzah, hamzah, ba, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, la, ya. Ahsantum. Lam alif. Barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan, yaitu yang menjawab ulama yang pertanyaannya nih. Penulis kitab itu memberikan pertanyaan lalu dijawab sendiri. Maksudnya apa? Untuk lebih menarik perhatian pembaca ketika diberikan dalam bentuk pertanyaan. Nah, sehingga mereka memiliki perhatian di situ. Nah, jika huruf pertama pada huruf mu'jam hijaiyah adalah huruf hamzah, maka di manakah tempat alif layyinah? Nah, tadi disebutkan alif ada alif layyinah, ada alif yabisah ya. Kalau alif yabisah itu adalah hamzah, kalau alif layyinah adalah alif, itu maksudnya. Alif layyinah adalah apa? Alif. Nanti akan kita simpulkan di akhir pembahasan insyaallah. Maka di manakah tempat alif layyinah, yaitu alif pada urutan huruf-huruf tersebut? Karena kalau kita biasa baca apa? Alif, ba, ta, tha, gitu kan? Sekarang alifnya diganti jadi hamzah, lalu di mana letak alif? Nah, itu pertanyaannya. Di mana letak alifnya? Nah, jawabannya alif layyinah yaitu alif berada pada posisi sebelum huruf terakhir. Yaitu apa huruf terakhir? Ya. Ya, huruf terakhir ya, berarti sebelum huruf ya. Itulah letak alif layyinah. Urutan huruf hijaiyah yang masyhur yaitu nah disebutkan mulai dari hamzah tadi, hamzah, kemudian ba, kemudian ta. Di sana ada yang menyebut dengan alif, alif, ba, ta, tha. Yang menyebut dengan alif bisa jadi mengikuti pendapat yang bahwasanya apa? Hamzah adalah huruf hijaiyah, adalah alif. Jadi disebutkan pendapat pertama apa itu? Hamzah adalah alif, alif adalah hamzah. Sehingga apa? Sehingga dikatakan huruf pertama juga alif. Apa yang diucap? Alif, ba, ta, tha. Nah, itu sisi itu ya. Sisi yang lainnya itu diucapkan dari sisi, kata mereka, dari sisi tajawuz, dari sisi apa? Bukan kepada alif yang sebenarnya, namun maksudnya adalah hamzah. Kenapa? Karena hamzah itu sendiri bisa berubah menjadi alif. seperti yang tadi disebutkan, apa itu? Raksun menjadi rasun. Ya itu kan? Nah, artinya apa? Pendapat kedua yang mengatakan hamzah dan alif itu huruf yang berbeda, terkadang ketika menyampaikan urutan huruf hijaiyah mereka mengucapkan alif, ba, ta. Terkadang gitu. Namun kata mereka apa? Ini mimbab tajawuz, mimbab majaz. Bukan maksud sebenarnya dia itu alif, bukan. Kenapa? Karena kalau dia itu alif enggak akan menerima harokat. Kan gitu. Kalau hamzah terima harokat. Nah, kalau dia itu alif, maka enggak bisa dibaca a, ba, ta, enggak. Karena alif enggak terima harokat. Karena dia itu hamzah, maka dia itu terima harokat. Sehingga kita katakan hamzah, ba, ta. Mengerti enggak maksudnya? Maksudnya kita enggak menyalahkan mereka yang mengajari anak-anak mengatakan alif, ba, ta, enggak kita salahkan. Kenapa? Karena ngikut pendapat yang pertama, siapa itu pendapatnya? Termasuk Imam Nahu juga. Yaitu pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi Al-Mubarrad dan yang lainnya kan. Nah, barakallahu fikum. Dan juga pendapat kedua terkadang mengucapnya alif, namun dari sisi apa? Dari sisi tajawuz kata mereka, dari sisi majaz. Yang mereka maksud alif itu adalah hamzah. Kenapa? Karena terkadang mereka mengatakan alif adalah hamzah atau alif bisa berubah menjadi hamzah. Nah, namun kalau dikatakan yang sebenarnya, apakah itu betul-betul alif? Mereka bilang bukan, itu hamzah. Ini menurut pendapat kedua. Kenapa? Sebab kalau alif itu enggak terima harokat, yang terima harokat adalah hamzah. Mengerti ya? Nah, jadi apa? Apa pendapat yang kuat? Huruf pertama itu adalah hamzah. Mana alifnya kalau begitu? Mana alifnya? Alifnya di urutan sebelum huruf terakhir, yaitu sebelum ya. Itu ada lam alif, yang sering disebut dengan lam alif. Nah, ini juga banyak di antara pengajar tajwid atau pengajar Quran yang ngucapnya itu lam alif. Gitu ya. Nah, ini juga dikritiki oleh ulama yang lain yang mengatakan jangan diucap lam alif namun diucapnya la. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena alif itu huruf yang tidak menerima harokat. Kenapa diberi lam di situ? Lam itu adalah salah satu huruf yang dipinjam untuk bisa melafatkan alif. Oh, dipinjam. Iya. Agar alif itu bisa terlafatkan. Jadi apa lafatnya alif? Mat kan? Jadi mat kan la. Ini tuh alif kan la, artinya apa? Dia huruf mat. Nah, huruf yang memiliki sifat rakhawah. Nah, beda dengan hamzah. Hamzah memiliki sifat syiddah. Nah. Hamzah kalau kita misalkan as-sama ya, as-sama. As-sama berhenti pada hamzah as-sama. Ada enggak tekanannya? As-sama. Ada kan? Beda dengan alif. Kalau diakhiri alif, as-sama. Enggak ada tekanan. As-sama. Tapi ketika dikasih hamzah, as-sama. As-sama, enggak ada tekanan. Itu yang dimaksud dengan rakhawa atau syiddah. Naam. Barakallahu fikum. Nah, di sini la ada lam alif. Maksudnya apa? Untuk membunyikan alif supaya terbaca, yaitu terbaca mat, sehingga dikasih la, dikasih lam. Nah, dan di kitab yang lain juga disebutkan kenapa memilih lam, bukan milih yang lain, bukankah ya, banyak huruf yang lain? Nah, itu ya, itu terlalu panjang ceritanya kalau sampai merinci semua itu. Nah, ya, ya. Yang jelas yang dipilih di situ lam diantaranya. Dilanjutkan bacaan. Huruf tersebut yaitu alif layyinah sering disebut dengan lam alif taula, padahal huruf tersebut adalah alif layyinah yang pengucapannya la, seperti mengucapkan huruf nafyi. Nah, seperti mengucapkan huruf nafyi ketika huruf itu double, ada dua huruf, kita tuh mengucapnya sesuai dengan dua huruf yang ada ya, la. Seperti kita ngucap bal, kita tulis bal atau kod. Bal ini huruf kan? Apa kita ngucapnya bal atau ba dan lam? Bal. Kod juga huruf, harfu tahqiq untuk fi'il madhi, harfu tahqiq untuk fi'il mudhari', harfu takfir, taklil, ya enggak? Kita ucap apa? Kod atau kod, bukan kof dan dal. Sama juga nanti ketika kita membahas al, nanti kita akan dapati pembahasan tentang di antara tempat hamzah wasl adalah pada al ta'rif atau al. Kita katakan al bukan bukan alif lam. Nah ini sama mimbab ini. Kenapa kita katakan al? Kita ini alkitabu diawali dengan apa di sini? Nah, antum bilang alif, antum bilang alif lam kan? Ini bukan di al. Kayak itu ya. Nah itu. Nah, ya refleksnya juga karena sering dengar yang lain mungkin ucapnya alif lam alif lam. Nah, maka sebaiknya bagi yang belajar yang mengerti ibarat-ibarat yang salah jangan dipakai. Memilih ibarat-ibarat yang benar. Sering kita sebut di situ al ya, kemasukan al al kenapa? Karena bed alif lam dan al itu beda. Seperti kita mengucap kot, kot, kot bal kita nggak katakan kop dan dal, kita nggak ucapkan apa bal, ba dan lam nggak, tapi kita ucapkan bal harfu idrob, kot harfu tahkrik, harfu tahkik, al harfu ta'rif kan itu, al harfu ta'rif. Nah, di lanjutan bacaan. Nomor tiga, nomor, baca, ada catatan lagi dibaca dulu. Nomor satu dibaca. Alif layinah yaitu huruf yang tidak bisa menerima semua harokat karena keadaannya selalu sukun sebagai huruf mat. Alif layinah disebut dengan istilah alif seperti qala, da'a, rama. Nah, cukup hasab. Perhatikan. Sekarang kita pahamkan tentang alif layina dan alif yabisa. Nanti kita simpulkan lagi di akhir sambil menyimpulkan hamzah. Alif terbagi dua. Nah, di kelas kita ada alif ini ya. Cuma satu enggak terbagi ya. Hamzahnya enggak ada, enggak ikut hamzahnya. Nah, ya, perhatikan. Alif terbagi dua. Ada yang namanya alif layina, ada yang namanya alif yabisa. Layina artinya lentur atau lembut. Yabisa artinya kering atau keras. Nah, itu ya. Cara arti ini ya. Cara bahasanya. Nah. Alif layina disebut dengan alif. Nah, ini antum lihat. Lambangnya tongkat berdiri. Alif kita katakan tongkat berdiri ya. Nah. Alif yabisa juga lambangnya sama, tongkat berdiri. Cuman di atasnya dikasih kepala, kepala ain. Kepala ain yang disebut dengan hamzah. Kita sering mengatakan hamzah itu yang kepala ain ini sekarang. Gitu ya. Kepala ain ini. Atau ditulis di bawahnya. Di bawah tongkat ini kita kasih kepala ain. Nah, ini. Iya. Berarti kan alif terbagi dua, alif layyinah yang bentuknya seperti tongkat ya. Antum bikin berdiri dari atas ke bawah agak miring sedikit. Nah, tulisnya gitu. Agak miring sedikit. Nah, tanpa ada kepala. Apapun di atas dan di bawahnya, enggak boleh ada kepala ain, enggak boleh ada kepala sod, nanti ada istilah kepala sod. Ini huruf yang tidak menerima harokat. Enggak boleh dibaca a i u, enggak boleh. Alif itu enggak boleh. Kalau antum baca a i u nanti berubah menjadi hamzah. Nah, kemudian alif layyinah yang kedua ditulis dalam bentuk bengkok. Nah, ini alif layyinah yang kedua ditulis dalam bentuk bengkok seperti ya. Berarti alif layyinah ada dua macam penulisan. Pertama berdiri, kedua bengkok. Kalau alif ya bisa, alif ya bisa itu adalah hamzah ditulis dalam bentuk alif yang dikasih kepala hamzah di atas atau di bawahnya. Nah, mengerti ya? Nah, nanti akan ada kesimpulan berikutnya pada setelah kita baca macam-macam hamzah. Nah, contoh ini, contoh dulu. Contoh alif layyinah ada pada hanya ada pada tengah kata dan akhir kata. Tengah kata seperti kola. Seperti apa lagi? Soma. Apa lagi? Ba'a. Apa lagi? Nama. Semua alif yang di tengah kata disebut bentuknya berdiri semua. Bentuknya ya. Nah, kola, soma, ba'a, nama. Nah, kemudian yang Yang berikutnya alif layyina ini bisa di akhir kata. Seperti kita bikin da'a, lihat. Da'a, apalagi roma. Tala. Apalagi? Da'a, roma, tala, wasya. Da'a alifnya berdiri ya, da'a alifnya berdiri, tala alifnya berdiri. Roma alifnya bengkok. Wasa alifnya bengkok. Nah, berarti untuk alif layyinah yang di akhir kata bisa ditulis berdiri, bisa ditulis bengkok. Nah, roma tulisnya bengkok. Yang bengkok ini juga bisa berdiri nanti. Kapan berdiri? Ya, kita masukkan ha misalkan romahu. Jadi berdiri romahu. Kalau antum tulis romahu ditulisnya bengkok, roma bengkok, ini salah. Nah, karena itu disebut layyinah. Apa layyinah? Lentur ya. Ini bengkok diberdirikan enggak patah kan? Lentur. Gampang kan? Untuk ingat-ingat istilah nih. Ya, lentur itu di antara alasan kenapa disebut alif layyinah. Alif layyinah ini. Roma itu ditulisnya bengkok alifnya. Nah, kalau hamzah ini hamzah yang disebut dengan alif ya bisa. Bisa di awal kata seperti kita nulis akhoda. Bisa di tengah kata seperti kita tulis sa'ala. Bisa di akhir kata seperti kalau kita tulis koro'a. Ini pada fi'il. Juga bisa pada isim. Nah, ini ya. Ini untuk membedakan dulu. Nah, alif layyinah itu nanti ada bab sendiri di agak belakang ya. Ada bab sendiri setelah selesai membahas hamzah kita bahas alif layyinah. Namun di sini secara gambaran dulu biar antum mengerti tentang hamzah dan alif secara garis besar. Nah, supaya enggak keliru karena dalam tulisan banyak samanya antara hamzah dan alif. Gitu ya. Nah, lanjutan bacaan. Berganti siapa baca? Tempat-tempat hamzah dan pembagiannya. Mawadi'ul hamzati wa aqsamuhu. Mawadi'ul hamzati wa aqsamuha. Ya. Hamzah berdasarkan letak hurufnya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hamzah ibtidaiyah atau di awal kata. Contoh ibnun, al-qalamu, iftah, istighfarun, inkisarun, abun, aqlamun, akhada, ikramun, akhrama. Nah, antum perhatikan di situ contoh-contoh hamzah ibtidaiyah ya. Antum melihat ada yang seperti alif, iya kan? Ada yang alif dikasih kepala ain di atasnya. Gitu ya enggak? Nah, ibnun, nah itu hamzah bukan? Hamzah yang bentuknya seperti alif, persis seperti alif, karena tanpa kepala apapun di situ. Al-Qalamu juga ada hamzah di situ. Iftah juga ada hamzah. Istighfar juga hamzah yang di awal maksudnya ya. Inkisar juga hamzah. Nah, itu disebut hamzah wasol. Nanti ada dalam pembahasan itu disebut semuanya hamzah wasol. Ibnun, Al-Qalamu, Iftah, Istighfarun, Inkisarun. Nah. Kemudian yang bawahnya abun, aklamun, akhoda, ikromun, akroma, itu hamja yang di atasnya dikasih kepala ain, dikasih apa kepala ain dan disebut dengan hamja qat'i. Nanti adalah akan ada dalam pembahasan. Syaitnya apa? Hamja ibtidaiyah dibagi dua, ada hamja wasol dan hamja qat'i. Contoh di situ memberitahukan tentang pembagian. Nah, lanjutkan. Yang kedua, hamzah mutawasithah atau di tengah kata. Contoh, ra'sun, sa'ala, yas'alu, mu'allafun, ya'ummun, sa'ima. Ya'ummu, itu di pikir mudhari' ya. Ya'ummu, perbaiki harokatnya. Ya'ummu. Ya, terus lanjutan, sa'ima. Ya'ummu, saima, masailu, khoto'ani, tasa'ala, juz'ani. Nah, sekarang hamzah mutawassito itu hamzah yang ada di tengah kata. Antum melihat hamzah yang di tengah kata terkadang ditulis di atas alif seperti ra'sun dan sa'ala dan yas'alu. Kadang ditulis di atas wawu seperti mu'allafun dan ya'ummu. Terkadang ditulis di atas ya seperti sa'ima dan masa'ilu dan khoto'ani. Terkadang ditulis sendirian ala sater yaitu tasa'ala dan juz'ani. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari ya, kenapa hamzah ini ditulis di atas alif, di atas wawu, di atas ya atau terpisah. Ini ada dalam kaidah-kaidah mendatang yang akan kita pelajari. Insyaallah mudah, enggak sulit. Nah, dengan tahu kaidahnya tanpa ada harokat antum tahu ini pasti dibacanya dhamma atau fathah atau kasrah. Dari melihat huruf tadi dalam penulisan. Dengan catatan yang nulis adalah orang yang mengerti penulisan hamzah yang benar. Yang nulis, kalau yang nulis orangnya enggak ngerti penulisan hamzah yang benar, bisa salah kita dalam baca. Kenapa? Karena tulisan ini menentukan harokat. Tulisannya ada menentukan harokat. Nah, akan ada dalam pembahasan insyaallah, sehingga akan insyaallah mudah ya. Anak pahamnya setelah belajar di kitab yang kedua tentang hamzah mutawassito. Agak sulit memang di awal-awal agak sulit. Anak pelajari pertama kitab imla yang pasti pembahasan itu anak enggak begitu paham. Terus anak ulang belajar dengan mudaris yang lain. Kemudian setelah itu anak mengerti, paham. Itu paham. Berarti maksud di pembahasan waktu itu adalah ini. Itu ya. Nah, ketika anak paham, anak jadi mengerti titik-titik yang ketika itu anak enggak paham. Nah, disinilah anak tuangkan titik-titik itu, perkara-perkara tersebut dalam kitab atau nanti dalam penjelasan. Ini. Itu. Mengerti maksudnya? Maksudnya apa? Yang memahamkan antum ini pernah enggak paham dalam bab baca mutawassito. Kemudian setelah itu paham. Ketika paham kan bisa mengoreksi tentang poin-poin apa anak ketika itu enggak paham ya. Nah, kemudian poin-poin ini akan anak sampaikan. Sudah tertuangkan di kitab, nanti disampaikan dalam bentuk penjelasan insyaallah. Sehingga harapannya antum yang ada di kelas ataupun yang mendengar dari jauh insyaallah bisa mengerti insyaallah tentang hamzah mutawassito. Dan ini termasuk yang sulit itu di hamzah mutawassito. Nah, kemudian lanjutan bacaan. Yang ketiga, hamzah mutatarifah atau di akhir kata. Contoh at-tabawu'u dir'un syati'un bari'a at-takafu'u jazu'a jaru'a jaru'a malja'un bada'a yabda'u min mabda'i. 6. Hamzah mutatarifah yaitu hamzah yang ada di akhir kata. Nah, antum perhatikan di situ pada contoh-contoh yang ada, terkadang hamzah ditulis di atas sater ya. Seperti at-tabawu'u dan dir'un. Terkadang ditulis di atas ya seperti syati'un dan bari'a. Terkadang di atas wawu seperti takafu'u dan jaru'a. Terkadang di atas alif seperti malja'un dan bada'a dan yabda'u dan mimabda'in. Gitu kan? Nah, ini juga mudah untuk dimengerti kalau kita mengerti hamzah mutawassito. Bahkan bisa dikatakan hamzah mutatarifah lebih mudah daripada hamzah mutawassito. Nah, kuncinya mengerti apa? Hamzah mutawassito. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan bacaan berganti. Ya, Abu Amir. Hamzah ibtidaiyah terbagi menjadi dua, yaitu satu hamzah wasol atau hamzah sambung. Ibu nun al-qalamu iftah istighfarun inkisaro. Dua hamzah qat'i. Inkisarun. Inkisaru. Dua hamzah qat'i, hamzah putus. Abun akalamun akhoda ikromun akhroma. 6. Barakallahu fikum. Ada catatan tadi yang belum dibaca ya. Coba dibaca catatan tadi. Yang nomor 3. Berkata Abul Fath Utsman bin Jinni rahimahullah, ketahuilah bahwasanya ulama yang membuat tartib huruf hijaiyah menulis alif dengan diberikan penopang lam, dikarenakan alif adalah huruf sukun tidak berharokat, huruf mat yang tidak mungkin bisa diucapkan di awal kata. Karena itu penulisannya diawali dengan lam agar alif bisa dibaca menjadi huruf mat. Maka dikatakan pada bacaan urutan huruf hijaiyah, ha, waw, lam alif, ya, dibaca ha, wawu, la, ya, yaitu dibaca la, bukan dibaca lam alif. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kesimpulan dari pelajaran kita untuk bab 2 ya. Hamzah, lihat apa tulis, hamzah terbagi menjadi 3. Pertama, hamzah alif bidaiyah. Kedua, hamzah al-mutawasito. Ketiga, hamzah al-mutatorifa. 6. Hamzah ibtidaiyah yaitu hamzah yang ada di awal kata terbagi menjadi 2. Apa itu? Hamzah wasol, hamzatul wasli, sama hamzatul qat'i, hamzah qat'i. Hamzah wasol adalah hamzah sambung, qat'i hamzah putus. Kemudian hamzah mutawasito yaitu hamzah yang berada di tengah kata. Hamzah mutatorifa yang berada di akhir kata. 6. Kita lihat masing-masing contoh. Hamzah ibtidaiyah, hamzah yang ada di awal kata untuk hamzah wasol. Contohnya ibnun, al kitabu, iftah dan lain sebagainya. Ini hamzah wasol. Ini ya. Di awal kata enggak sini? Ibnun ada hamzah di awal kata sebelum ba. Al kitabu ada hamzah di awal kata sebelum lam al kitabu. Iftah ada hamzah sebelum fa. Nah itu, ini hamzah, ini semuanya hamzah. Bentuknya seperti alif. Persis seperti alif. Namun itu bukan alif, apa itu? Hamzah. Kenapa bukan alif? Kita ikut pendapat yang kedua yang mengatakan alif itu huruf sendiri, hamzah huruf sendiri. Kenapa bukan alif? Karena alif enggak terima harokat. Kita katakan apa? Ibnun ada harokatnya enggak? Ada. Ada kasroh. Al-kitabu apa harokatnya? Fathah. Uktub. Nah, ini ada lagi uktub, hamzah wasol. Apa harokatnya? Doma. Doma. Nah, berarti dia alif atau hamzah? Berarti hamzah kan? Karena terima harokat. Nah, hamzah. Uktub. Hamzah qat'i. Hamzah qat'i contohnya abun. Contohnya illa pada huruf. Contohnya lagi aktubu pada fi'il. Abun, illa, aktubu dan lain sebagainya. Nanti akan pada pelajaran akan datang kita akan masuk kepada hamzah wasol. Akan merinci ini. Akan merinci tentang hamzah wasol dan hamzah qat'i insyaallah. Mengerti hamzah ibtidaiyah? Garis besarnya apa? Hamzah yang ada di awal kata yang dia berupa hamzah wasol, bisa juga hamzah qat'i. Hamzah wasol bentuknya seperti alif persis. Hamzah qat'i bentuknya bentuknya seperti alif dikasih kepala ain. Kepala ain yang kepala ain itu sekarang disebut dengan hamzah. Naam. Hamzah mutawasito, hamzah yang ada di tengah. Contohnya apa? Contohnya ra'sun. Apalagi? Contoh yang lain ya. Sa'ala. Apalagi? Yang ditulis di atas wawu. Su'alun. Yang di atas ya. Su'ila. Yang ditulis sendirian. Tasa. Ala. Ya. Hamzah mutawasito ditulis di atas alif seperti sa'ala. Ditulis di atas wawu seperti su'alun. Ditulis di atas ya seperti su'ila. Ditulis sendirian seperti tasa ala. Hamzah mutawasito semuanya antum lihat di tengah. Semuanya ada di tengah kan? Antum lihat. Hamzah mutatorifa seperti apa? Yang di atas alif qara'a. Yang di atas wawu seperti jaru'a, ju'un misalkan. Ju'un apa yang di buku? Jaru'a ya. Jaru'a. 6. Jaru'a di atas wawu. Qara'a jaru'a. Yang sekarang di atas ya. Syati'un. Iya enggak? Syati'un di atas ya. Yang sendirian apa? Yang hamzah mutatarifa yang di ujung yang ditulis sendirian. Hamra'u. Ya itu ya, mengerti? Nah, sekarang baru kita akan mencari alif terbagi dua. Alif terbagi dua, ini lihat. Sekarang disebut alif layina sama alif ya bisa. Alif yang lentur, yang lembut, dan alif yang keras. Alif layina dan alif ya bisa. Alif ya bisa disebut apa? Hamzah bukan? Hamzah. Cari alif ya bisa di sini. Mana? Mengerti enggak? Ya. Ada alif terbagi dua. Ada alif layina, ada alif ya bisa. Tadi Ana sudah nulis banyak contoh di situ. Ya, Ib. Ana baca ulang contoh yang Ana tulis tadi ya. Yang hamzah wasol contohnya ibnun alkitabu uktub. Yang hamzah koti contohnya abun illa sama aktubu. Yang hamzah mutawasito contohnya sa'ala, su'alun, su'ila sama tasa'ala. Yang hamzah mutawatir pak contohnya qara'a, ju'ju'un, syati'un sama hamra'u. Kan itu, atau jaru'a. Nah, contoh di sini kan lengkap ya, enggak ada hamzah yang ditulis atas alif, ada yang di atas wawu, ada yang di atas ya, ada yang sendirian. Nah, sekarang cari alif ya bisanya mana? Alif ya bisa itu apa? Apa tadi disebutkan? Hamzah apabila ditulis di atas alif, maka dia disebut alif ya bisa yang menerima semua harokat. Nah, mana alif ya bisa? Di sini ada enggak? Di barisan wasol ada enggak? Enggak ada. Di barisan qati ada enggak? Mana abun? Nah ini alif ya bisa. Mana lagi? Aktubu alif ya bisa. Ila juga termasuk. Ada enggak di hamzah mutawasito? Sa'ala alif ya bisa. Su'alun masuk enggak? Enggak, karena ditulis di atas wawu. Su'ila masuk enggak? Enggak. Tasa'ala masuk enggak? Enggak, karena sendirian. Qara'a, mana hamzah ya alif ya bisanya? Ada alif ya bisanya. Qara'a ada alif ya bisanya. Apa alif ya bisa artinya? Hamzah yang ditulis di atas alif. Ju'ju'un ada enggak? Atau jaru'a? Enggak ada. Syati'un ada enggak? Hamra'u ada enggak? Nah, sekarang sudah tahu kesimpulan. Sekarang cari alif layina. Ah, ini baru. Alif layina, ada enggak pada hamzah wasol alif layina? Pada contoh hamzah wasol ibnun alkitabu sama uktub. Ada enggak alif layina ya? Alkitabu. Alif apa di namanya? Alif layina ini. Alif layina itu alif. Abun illa sama uktub ada enggak? Ah, iya, illa ini ada nih, ada alif layina. Nah, ya. Sekarang yang mutawasito sa'ala, su'alun, su'ila, tasa'ala. Mana alif layinanya? Su'alun ada alif layina. Itu su'alun nih. Setelah hamzah yang ditulis atas wawu ada alif layina. Tasa'ala ada enggak? Ada. Nah itu ya. Sekarang yang hamzah mutatarifah, mana yang ada alif layinanya? Syati'un yang ada. Apalagi? Hamra'u. Nah itu antum belum masuk pelajaran tapi sudah bisa membedakan kan. Nah ini jadi apa, ketika masuk pelajaran akan mengerti harusnya. Nah ini pembukaan untuk pelajaran yang akan datang. Sebelum masuk pelajaran antum sudah dipahamkan hamzah terbagi tiga, al-ibtida'iyah, al-mutawasito sama al-ibtida'iyah, al-mutawasito sama al-mutatarifah. Lalu di situ ada alif terbagi dua, alif layina dan alif ya bisa. Yang alif layina itu adalah alif, alif ya bisa adalah hamzah yang ditulis di atas alif yang tadi disebutkan tempat-tempatnya. Nah, barakallahu fikum, ada pertanyaan? Sudah berapa menit kita? Cukup enggak ngerjakan latihan? Sudah habis ya. Tapi jadi PR ya. Iya, itu berarti antum punya dua PR nih. Pertama halaman 8. Yang kedua halaman 12 ya, 22 DPR. Ya dikumpulin, nanti ada bagian yang koreksi ya. Ada. Insyaallah ada yang ditugasi untuk koreksi bergantian ya. Nah, Ana kasih jawabannya nanti insyaallah. Atau kita bahas bareng jawabannya. Nah, bisa dikoreksi yang iya bisa. Bisa-bisa gitu ya. Jadi antum bawa jawaban, nanti misalkan Abu Salma kasih ke Abu Safnat. Nanti Mas Imas kasih ke Mas Afif. Abu Bet kasih ke Abu Amir. Mas Alif kasih ke Mas Edwal. Nah, gitu. Yang di rumah sang istri kasih ke sang suami atau kasih ke anaknya. Atau tetangganya suruh taklim dulu ya. Ya, harakatikum. Nah, ya insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Tanya kan. Tapi masih yang halaman 5 kemarin. Yang tinggal lagi. Ya, ada pertanyaan, silakan. Abu Ali itu kan ngasih tanda ikrof kalau pakai titik 1 di atas harokatnya A, titik 1 di bawah. I gampangnya gitu. Iya. U di sebelah kiri huruf. Iya. Di sebelah kiri huruf. Nah, apakah Al-Qur'an dicetak dulu sebelum sekarang ini penulisan kata-kata itu hurufnya masih pisah-pisah, belum gandeng seperti sekarang. Kok bisa harokatnya titik 1 di sebelah kiri huruf? Nah, contoh koma baitun atau buyutu kan harus di sebelah kiri. Sedangkan kalau digandeng kan enggak bisa. Apakah masih bisa? Iya, barakallahu fikum. Jadi, kebanyakan harokat dhamma itu kalau kita teliti ada di akhir kata biasanya. Ya, harokat dhamma. Kan itu ada yang namanya marfu, mansub dan majrur kan? Ada juga majzum. Nah, harokat-harokat yang di tengah jarang. Nah, kalaupun terjadi harokat itu di tengah, mereka masih bisa naruh di tempat yang itu dikatakan di tengah. Jadi kalau fathah ditaruhnya di atas huruf, persis di atas huruf. Misalnya contohnya yang ada harokat doma, kata apa? Rojulun misalnya. Nah, rojulun kan gini, ada doma di tengah, ro kasih titik di atas, jim taruh samping, kemudian rojulun taruh samping lagi. Rojulun dua. Nah itu. Rojulun itu. Iya, rojulun. Ini lamnya titik dua. Kalau itu rojulun. Lamnya dua karena tanwin ya. Rojulun. Nah, ro dikasih titik atas menunjukkan fathah. Jim dikasih titik di samping. Kita bikin jim begini kan? Ya, dikasih titik samping ya. Lam titik. Nah, itu awal-awal penitikan untuk tanda bunyi atau harokat disebut dengan i'rab yang diciptakan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Lalu setelah itu penitikan huruf ya, untuk membedakan ha, jim, kha, untuk membedakan ba dengan ta, dengan tha, nam dengan nun. Nah, penitikan. Lalu nanti tahapan berikut. Siapa itu penitikan? Nasr bin Asim sama Yahya bin Ya'mur kan. Kemudian tahapan berikutnya disempurnakan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Bagi yang ikut grup bisa menyampaikan pertanyaan di grup karena maksud dari adanya grup bimbel bahasa Arab kita adalah untuk menampung pertanyaan untuk informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan tugas atau yang jadwal dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Dan yang sering aktif bertanya di grup Umahat ya, grup Akhwat Umahat itu sering aktif. Kadang kami jawab langsung di grup itu, kadang-kadang dibawa ke taklim jawabannya. Nah, kalau sekiranya pertanyaan banyak yang bertanya, banyak yang enggak paham, sampaikan di taklim. Tapi kalau mungkin pertanyaannya hanya dari 1-2 yang lain paham, kita jawab langsung di grup itu. Ya, dijawab oleh istri, melewat istri. Istri bisa langsung jawab atau nanya anak terlebih dahulu. Karena adminnya istri. Maksudnya bukan anak yang jawab, bukan. Karena itu grupnya akhwat sih. Jadi diketik oleh istri, kadang istri nanya, kadang langsung menjawab. Tapi seringnya dengan konfirmasi dulu, enggak langsung menjawab begitu. Konfirmasi begini jawabannya begini, anak benarkan, kalau salah nanti anak luruskan. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.